akhbar. Ta'rif, khabar secara bahasa berarti naba' atau berita. Maksudnya di sini segala hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Di muka telah dijelaskan hukum-hukum yang bermacam-macam tentang perkataan atau kalam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak macamnya. Yang pertama, perbuatan beliau yang bersifat jibiliyah atau tabiat. Misalnya makan, minum, dan tidur. Secara zatnya, perbuatan ini tidak ada hukumnya. Akan tetapi, kadang-kadang menjadi sesuatu yang diperintahkan atau dilarang karena ada sebab tertentu. Kadang-kadang juga mempunyai sifat tertentu yang dituntut atau diperintahkan. Seperti makan dengan menggunakan tangan kanan atau sifat yang dilarang. Seperti makan dengan menggunakan tangan kiri. Yang kedua, perbuatan beliau berdasarkan kebiasaan. Misalnya memakai pakaian. Secara zatnya, hukumnya adalah mubah. Namun, kadang-kadang menjadi sesuatu yang diperintahkan atau dilarang karena adanya sebab tertentu. Yang ketiga, perbuatan beliau secara khusus. Perbuatan seperti ini hanya khusus bagi beliau. Misalnya, melakukan puasa wisal dan menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya. Suatu perbuatan tidak dapat dihukumi sebagai sifat khususiyah bagi beliau kecuali ada dalil, karena pada asalnya beliau merupakan teladan yang diikuti. Yang keempat, perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Perbuatan ini harus ada pada beliau karena tugas menyampaikan itu wajib bagi beliau agar beliau dapat menyampaikannya. Kemudian, hal itu menjadi sesuatu yang mandub bagi beliau sendiri dan bagi kita menurut pendapat yang paling benar. Hal ini karena perbuatan beliau yang bersifat ibadah menunjukkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Pada asalnya, tidak mendapat hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang disyariatkan, tetapi tidak ada sanksi hukum bagi yang meninggalkannya. Ini merupakan hakikat makna mandub. Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia pernah ditanya tentang perbuatan apa yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumahnya. Kemudian dia menjawab, bersiwak. Bersiwak ketika masuk rumah semata-mata murni perbuatan beliau, sehingga hukumnya mandub. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyela-nyela janggut beliau ketika berwudu. Jadi, menyela-nyela janggut tidak termasuk membasuh wajah. Hingga hal itu menjadi penjelas dari sesuatu yang mujmal. Akan tetapi, menyela-nyela janggut semata-mata murni perbuatan beliau, sehingga hukumnya mandub. Yang kelima, perbuatan beliau yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang mujmal yang terdapat dalam Alkitab atau As-Sunnah. Perbuatan ini harus ada pada beliau agar beliau dapat memberi penjelasan, karena beliau wajib menyampaikan hal itu. Kemudian perbuatan tersebut mempunyai hukum seperti yang terdapat dalam nas yang dijelaskan itu, baik bagi beliau maupun bagi kita. Jika hukumnya wajib, berarti perbuatan itu wajib. Jika mandub, maka perbuatan itu juga mandub. Contoh yang wajib adalah perbuatan sholat wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai penjelas terhadap firman Allah Ta'ala yang masih mujmal. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Contoh yang mandub adalah sholat dua rakaat yang beliau kerjakan di belakang makam Ibrahim setelah selesai melakukan tawaf sebagai penjelas terhadap firman Allah Ta'ala, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ketika itu, beliau SAW maju menuju makam Ibrahim sambil membaca ayat ini. Sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim ini hukumnya sunnah. Adapun persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu merupakan dalil tentang kebolehannya sesuai dengan yang beliau setujui baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh persetujuan beliau terhadap suatu perkataan adalah persetujuan beliau terhadap budak wanita ketika beliau tanya, "Di mana Allah?" Lalu budak itu menjawab, "Di langit." Contoh persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan adalah persetujuan beliau terhadap komandan pasukan khusus yang selalu menutup bacaan Al-Quran dengan Qul huwallahu ahad ketika menjadi imam bagi anak buahnya. Kemudian Nabi SAW berkata, "Saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'aha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhu annallaha yuhibbuhu." Tanyakan kepadanya mengapa ia melakukan hal itu. Kemudian mereka pun menanyakan hal itu kepadanya. Ia menjawab, "Karena surat itu berisi sifat-sifat Ar-Rahman dan saya senang membacanya." Nabi SAW lalu bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintai dia." Contoh yang lain, persetujuan beliau terhadap orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid. Beliau melakukan hal ini dalam rangka melembutkan hati orang-orang agar mau menerima Islam. Adapun sesuatu yang terjadi pada masa beliau, tetapi beliau tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada beliau. Namun, hal itu merupakan hujah atas persetujuan Allah untuk beliau. Oleh karena itulah, para sahabat SAW berpendapat, bolehnya melakukan azl berdasarkan persetujuan Allah kepada mereka tentang hal itu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nazilu wal Qur'anu yanzilu." Dahulu kami biasa melakukan azl sedang Al-Qur'an masih turun. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan, Sufyan berkata, "Seandainya hal itu sesuatu yang dilarang, pasti Al-Qur'an sudah melarang kami." Yang menunjukkan bahwa persetujuan Allah adalah hujah adalah bahwa perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan oleh orang-orang munafik dijelaskan dan diingkari oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang didiamkan oleh Allah berarti boleh.